dipakai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya. Tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Techs.